Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله. Yang dengan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di hari ini kita bertemu dalam kajian rutin kita di setiap Sabtu Ahad. Mudah-mudahan nikmatnya ini selalu dikekalkan olehnya subhanahu wa ta'ala sampai kemudian kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kita Mukhtasar Syu'abil Iman. Mukhtasar Syu'abil Iman yang alhamdulillah kita telah melewati dalam pertemuan kita di bulan Ramadan ini. Kajian yang ke-33 dari Syu'abul Iman, dari cabang keimanan, yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan sejumlah nikmatnya yang Dia telah karuniakan. Kita akan masuk dalam kajian yang ke-34 dari cabang keimanan. Berkata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, hifdzul lisan amma la yahtaju ilaihi. Hifdzul lisan, hifdzul lisan amma la yahtaju ilaihi. Menjaga lisan kita dari berbicara, mengutarakan, menyampaikan apa yang tidak dibutuhkan. Apa yang tidak dibutuhkan, bahkan lebih ke arah dosa dan juga kepada apa yang diharamkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sungguh dalam keterangannya berkaitan dengan lisan telah banyak nusus memberi peringatan, telah banyak nas membeli peringatan ataupun bahkan himbauan kepada kita untuk menjaganya dan mengontrolnya, karena dari kebanyakan seorang terseret ke dalam azab, terjerembab ke dalam azab dengan sebab lisannya, dengan sebab lisannya. Karenanya kenapa nas demikian banyak memberi peringatan, memberi himbauan, demikian pula kenapa mesti kita menjaga lisan? Bahkan sudah sering kita dengarkan bahwa bahayanya, tajamnya pedang tidak lebih berbahaya dan lebih tajam daripada lisan. Karena kalau lisan akan memberikan luka terhadap jasad di luar dan bahkan di dalam jasad tersebut, sampai menghujam ke dalam kalbunya. Tetapi kalau pedang hanya sekedar bahagian luar badan, melukai, merobek hanya sebagian luar badan, karena itulah lisan sebelum melukai, sebelum memudaratkan, membahayakan si pemilik lisan dan yang terkena dengan lisannya, hendaknya dia menjaganya, dan demikian syariat, demikian nas memberi peringatan dan menghimbaunya. Demikian kita di bulan Ramadan, bulan yang mulia, kita juga dihasung untuk menjaga lisan kita, menjaga lisan kita, karena puasa tidak akan bermanfaat dengan menahan lapar dahaga atau menahan rasa lapar dan menahan rasa dahaga, tidak akan bermanfaat kalau seorang tidak menjaga lisannya. Kalau seorang tidak menjaga lisannya, Karena itu dalam sebuah hadis disebutkan, laisa siyam minal akli wasyurbi, bukanlah puasa itu semata-mata menahan lapar makan, menahan dahaga, menahan minum. Innamas siyam minal lagwi warrafath, namun puasa itu menahan al-lagwi, menahan diri dari berbuat, berkata lagwi, perkataan yang sia-sia, bahkan menahan dan menjaga dari berkata rafath. Rafath dengan berbagai makna, yaitu kalimat yang mengandung fahisyah, mengumbar syahwat, menarik kepada hubungan intim, juga diinginkan dengannya radiul kalam, perkataan-perkataan yang rodi, yang jelek, yang kotor. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian dalam sebuah hadis juga, disebutkan innas siyam junnah, puasa itu perisai. Puasa itu perisai bagi seseorang. Namun perisai ini dapat robek dan dapat terkoyak. Tentunya dengan dahsyatnya senjata yang menikam dan memukul. Dari senjata yang dipukulkan dan ditusukkan, menikam kepada pemilik perisai. Tetapi karena memakai perisai, perisainya yang terkena, perisainya yang tertikam dan terpukul. Namun kalaupun berperisai, itu dapat robek, dapat koyak, dapat pecah. Dengan apa? Dengan kata Rasulullah, senjata yang namanya dusta dan ghibah. Inna siyamu junnah malam yuharriqha, malam yuharriqha, kila bima yuharriqha. Qala bikadhibin au ghibatin. Selama tidak robek dan terkoyakkan, maka ditanya kapan perisai itu koyak dan robek ataupun rusak. Maka kata Rasulullah, karena puasa itu junnah, maka dia akan robek, rusak, ataupun tidak lagi dapat menahan kejelekan, kemudaratan, yaitu dengan dusta yang mengenainya dan ghibah bikadbin au ghibatin, maka dengan itu kita mengerti bagaimana kuatnya kerusakan lisan, kuatnya kerusakan lisan. Wallahu a'lam bisawab. Rasulullah juga bersabda, as-sa'im fi ibadatin ma lam yaghdab musliman aw yu'dhihi. Seorang muslim dia terus dalam keadaan seorang yang berpuasa terus dalam keadaan beribadah, karena puasa itu yang ditegakkan oleh seorang merupakan ibadah, atau seorang muslim menegakkan puasa menegakkan ibadah. Seorang yang berpuasa terus menerus dalam keadaan beribadah selama dia tidak berghibah, menggibahi seorang muslim atau menodai, melukai kehormatannya, au yu'dhi. Karena itu kata as-salaf, puasa yang paling ringan yang ditunaikan, dikerjakan oleh seorang muslim, puasa yang paling ringan yang semua bisa menunaikannya, tarku ta'am wasyarab, sekedar meninggalkan makan dan minum, itu puasa yang paling ringan. Tetapi puasa yang paling berat yang tidak semua bisa menegakkannya dan hanya mereka yang dipilih oleh Allah bisa menegakkannya, yaitu menjaga lisannya. Selain dia menahan lapar, menahan haus, dahaga, juga dia menjaga lisannya. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena itu Jabir radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil kadhibi wal maharim. Kalau anda berpuasa, kata Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, apabila anda berpuasa, maka berpuasa pula pendengaranmu dan pandangan matamu, demikian lisanmu. Apabila anda berpuasa, maka berpuasa juga pendengaranmu, penglihatanmu, dan pembicaraanmu, lisanmu. Lisan berpuasa dalam bukan makan dan minum saja, anil kadhibi wal maharim, dari berdusta atau yang sejenisnya, dari perbuatan dosa dan maksiat, atau bahkan yang diharamkan, wal maharim, dari keharaman-keharaman. Jaga lisanmu dari dusta dan keharaman-keharaman. Kemudian Jabir menyambung keterangan beliau, wada'a dzal jar, dan jauhkan dirimu dari mengganggu, melukai tetangga. Jauhkan dirimu dari melukai, mengganggu tetanggamu. Wal yakun 'alaika waqar wa sakinah. Hendaknya dengan engkau berpuasa, engkau dengan sifat waqar wa sakinah, yaitu tenang dan dengan bersahaja. Tenang dan bersahaja. Wala taj'al yauma saumika, sekali-kali jangan engkau jadikan hari-hari engkau berpuasa, wa yauma fitrika sawa, sama dengan hari-hari di mana kamu tidak berpuasa. Jangan engkau jadikan hari-hari ketika kamu berpuasa itu sama dengan hari-hari di mana engkau tidak berpuasa. Yaitu di mana ketika kita tidak berpuasa, segala tentunya yang kita inginkan, kita katakan, kita ucapkan, kita lakukan, kita kerjakan los begitu saja. Bebas begitu saja. Tetapi kalau engkau berpuasa, bedakan hari engkau berpuasa dengan hari kamu tidak berpuasa. Semuanya harus dijaga. Semuanya harus diwaspadai dari anggota badanmu, terutama lisan. Terutama lisanmu. Karena itu puasa adalah tarbiyah bagi kita, pendidikan bagi kita di luar Ramadan, di luar di hari-hari berpuasa. Siapa yang terdidik dengan hari-hari puasanya demikian, maka dia akan menjalankan hari-hari di luar puasanya tentunya dengan pendidikan di dalam Ramadan, di dalam hari-hari dia berpuasa. Lisannya selalu terjaga, pandangan matanya selalu terjaga, pendengarannya selalu terjaga, keinginan iseng mengganggu dan yang lainnya juga tertahan, karena dia terbiasa dengan apa yang dia jalani di hari-hari berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian dikatakan oleh Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kembali kepada cabang yang ke-33 ini, menjaga lisan. Tentunya ini dalam semua kondisi dan keadaan kita, semua kondisi dan keadaan kita, yaitu sama saja kita berpuasa ataupun bahkan tidak berpuasa. Karena keterangan dari cabang yang ke-33 menurut beliau Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, 34 dari cabang keimanan, menjaga lisan dari apa yang tidak dibutuhkan oleh lisan. Apa yang tidak dibutuhkan oleh lisan, bahkan menjaga lisan dari apa yang mengantarkan kepada dosa, maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yadkhul fihi al-kadhib. Masuk di dalam menjaga lisan ini tentunya larangan berdusta. Larangan berdusta. Dan dusta itu bertingkat-tingkat. Dusta itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi tingkatan kedustaan, semakin besar dosanya. Semakin besar dosanya. Tentunya Tingkatan dusta yang paling besar, dusta terhadap Allah dan dusta terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau berdusta dengan nama Allah, berdusta dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqhadahu minan nar, dalam hadis yang ma'ruf. Siapa yang sengaja berdusta dengan namaku, atas namaku, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Demikian dalam riwayat yang dianggap riwayat ini lemah, namun maknanya benar. Sebagaimana maknanya manfassara Al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, dengan logikanya, menafsirkan Al-Quran dengan pandangan yang semata-mata datang dari dirinya, maka dia hendaknya mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Hadis sebagaimana disebutkan lemah, tapi maknanya benar. Kenapa? Karena tafsir Al-Quran tentunya diinginkan dari Allah. Tafsir bukan dari manusia, dari seseorang dengan pendapatnya, ra'yunya, pandangannya. Tetapi menafsirkan Al-Quran tentunya dari Allah. Karena itu dikatakan dalam ilmu tafsir, tafsir itu menyampaikan apa yang datangnya dari Allah. Tafsir itu, tafsir Al-Quran menyampaikan apa yang datangnya dari Allah. Karena Al-Quran yang hendak ditafsirkan itu adalah kalamnya Allah. Tentunya yang menafsirkan dan lebih pantas menafsirkan kalamnya adalah dia sendiri. Dia Allah yang maha sempurna. Karena itu dilarang kita menafsir-nafsirkan Al-Quran dengan ra'yu kita, dengan pendapat kita. Dan kalau kita menafsirkan Al-Quran dengan pendapat kita, kebanyakannya tentunya muncul kedustaan. Muncul kedustaan yang disandarkan kepada Allah. Karena tafsir maknanya menjelaskan ayat Allah dengan apa yang Allah jelaskan ayat tersebut. Karena itu tafsir Al-Quran dari metodenya disebutkan para ulama tafsir. Pertama, Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran itu ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri. Tentunya hanya mereka yang mendalam pengetahuannya mengerti secara luas kaitannya dengan Al-Quran, ayat demi ayat, keterangan demi keterangan ayat tersebut, nantinya di sini didapatkan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian, dan ini yang banyak didapatkan, menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau penerima wahyu, atau dengan kata lain, beliau menerima wahyu dari Allah melalui Jibril. dan beliau seorang yang ditunjuk oleh Allah membawa risalah, paling mengerti tentang agama ini yang membawa risalah. Maka tentunya berkaitan dengan ayat-ayat Allah, yang paling faham dengan ayat-ayat tersebut adalah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala tentunya pemilik kalam, pemilik pembicaraan, maka tidak boleh seorang menafsir-nafsirkan Al-Quran sesuai dengan ra'yunya, sehingga dusta dengan tingkatannya, dusta yang paling tinggi, berdusta atas nama Allah dan atas nama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua kedustaan dengan tingkatannya jelek, semua kedustaan dengan tingkatannya jelek. Wallahu a'lam bisawab. Demikian kata beliau Al-Imam Al-Baihaqi menjaga lisan dari ghibah. Menjaga lisan dari ghibah. Ghibah dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah menyebut aib cacat saudaramu dalam keadaan dia tidak suka disebut aib dan cacatnya. Demikian an-namimah, yang merupakan teman dekat ghibah, mengadu domba, yaitu perbuatan yang merusak hubungan dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Dan betapa banyaknya ini terjadi. Pelaku namimah, pelaku adu domba terhadap dua orang yang saling cinta mencintai, akhirnya berselisih. Bahkan namimah masuk ke dalam hubungan keluarga antara suami dan istri. Ada pihak ketiga datang kepada suami dan istri mengadu domba, akhirnya mereka berpecah. Kalau bisa masuk ke dalam hubungan suami istri, maka hubungan pertemanan terlebih-lebih lagi. Dan betapa banyaknya pelaku namimah, karena itulah diancam oleh Rasulullah dengan azab Al-Qattat An-Nammam, tempatnya di neraka. Selain tempatnya di neraka, diazab di alam barzakh. Diazab di alam barzakh. Wallahu ta'ala a'lam bisawam. Dan asal perbuatan namimah itu adalah perbuatannya iblis. Asal perbuatan namimah adalah perbuatannya iblis. Iblislah yang menginginkan perpecahan dan permusuhan di antara kaum mukminin. Bahkan iblis menginginkan permusuhan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menipu hamba-hamba Allah sehingga akhirnya berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang berburuk sangka kepada Allah, itu akibat perbuatannya siapa? Iblis. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka hati-hatilah dengan namimah. Hati-hatilah dengan namimah. Naam. Jadi bukan cuma ghibah, yang datang peringatannya juga namimah. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dalam keterangan namimah ada hal yang mesti kita garis bawahi, tentunya dengan meninggalkan karena khawatir kita terjatuh di dalam namimah yang tentunya itu dilarang, yaitu menukilkan kalam, menukilkan pembicaraan dari satu pihak ke pihak lainnya, kalaupun tidak ada maksud tujuan untuk melakukan namimah. Kalaupun tidak ada maksud tujuan untuk melakukan namimah, tetapi dengan tinjauan namimah itu sendiri, maka diinginkan menukilkan kalam antara satu dengan yang lain. Menukilkan kalam terhadap satu dengan yang lainnya, maka menghindari menukilkan pembicaraan dari satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Bahkan karena itu adalah perbuatannya iblis, namimah, betapa banyak terjadinya perpecahan, perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah dakwah salafiyah, di tengah dakwah salafiyah dengan perbuatan namimah. Ada yang menyengaja, ada yang tanpa menyengaja. Ada yang menyengaja dengan ataupun tanpa menyengaja. Yang menyengaja dialah namam. Yang tidak menyengaja tetap tentunya harus mengerti apa itu namimah. Berkata Syekh Rabi dalam sebuah perkataan beliau menerangkan dakwah salafiyah qadiman, dakwah salafiyah dahulu. Kata beliau, dulu para ulama kita berbeda pendapat. Ulama-ulama besar, Syekh bin Baz, Syekh Albani. Karena Syekh Rabi hidup di zamannya, apa? Syekh Rabi ada di zamannya mereka tentunya. Syekh bin Baz, Syekh Albani. Di masa-masa mereka mendakwakan dakwah salafiyah, di sana ada para masyayikh kibar, ada Hamud At-Tuwaijiri, ada Al-Hammad Al-Ansari, ada Muhammad Amin Ash-Shinkiti, Aman Al-Jami' rahimahumullah al-jami', para masyayikh, para ulama kibar, dan yang lainnya yang tidak disebutkan namanya, bukan dalam pembatasan, tetapi terlalu banyak para ulama tersebut rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Kata Syekh Rabi, tapi kita dapati perbedaan pendapat itu tidak menyebabkan sufuf dakwah salafiyah itu terpecah-pecah. Tidak didapatkan dakwah salafiyah itu mudah berpecah. Tapi mereka mutahabbina fillah. Mereka saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berjalan di atas manhaj yang benar. Berjalan di atas bimbingan yang benar. Yang kalau sekarang didapatkan perselisihan mereka para ulama dahulu dalam kajian ilmiah, dalam istihadat yang diperkenankan, dilapangkan oleh agama, didapatkan itu pada hari ini, maka akan terjadi perpecahan, perselisihan, terkoyaknya dakwah itu kalau didapatkan pada hari ini, karena banyaknya orang yang niatan dan maksudnya jelek terhadap dakwah salafiyah. Bahkan kata beliau, sekaligus memperingatkan duat di Indonesia pada waktu itu, karena beliau Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala, boleh dikata dari alim ulama yang paling banyak memberikan nasihat kepada para dai di Indonesia ini melalui siaran live pertelponan yang kita sebut telekonferensi atau melalui via telepon. Dalam banyak masalah beliau langsung berbicara, menyampaikan nasihat, termasuk apa yang didapatkan dalam perselisihan dai. Syekh Rabi punya andil besar dalam mengislah, memberikan bimbingan kepada para duat di negeri ini. Dari salah satu bentuk nasihat yang saya masih ingat, dan itu ada tentunya terekam di tasjilat-tasjilat, di perekaman-perekaman yang masih beredar tentunya, mengingatkan kita agar berhati-hati dengan penyusup. Agar berhati-hati dengan penyusup. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nabi, rasul, didatangkan oleh Allah di tengah-tengah nabi dan kaum mukminin para munafik. Munafik ini adalah penyusup. Karena dia masuk ke tengah-tengah kaum muslimin, disangkanya dia adalah kaum muslimin. Maka kalau nabi demikian, maka kalian pun harus hati-hati. Penyusup itulah namam. Penyusup itulah namam al-qattat, yang ingin merobek, memecah dakwah salafiyah dari dalam. Demikian kita diingatkan beberapa, tentunya berapa belasan atau berapa puluh tahun yang lalu, berapa belas tahun yang lalu atau puluh tahun, karena tentunya berjalan waktu dengan pembubaran FKAWJ itu 20 tahun lebih. Sementara beliau Naam telah membimbing dakwah salafiyah di Indonesia dengan bimbingan langsung, baik itu beliau Naam diminta pandangan, diminta nasihat dengan datangnya dai ke kediaman beliau di sana, atau dengan melalui telepon, itu sebelum itu. Bahkan dalam fitnah yang merobek dakwah salafiyah di awal pertama kali, yang memang fitnah tersebut melebar, yaitu fitnah Syarif Fuad Hazza, utusan Ihya At-Turat dari Kuwait, walaupun dia adalah seorang Mesir, ditempatkan di Ma'had Salatiga Tengaran. Beliau telah memberikan nasihat dan bimbingan kepada ikhwah salafiyin Naam berkaitan dengan orang yang diutus, dan ini juga penyusup. Karena dia menggambarkan dirinya sebagai murid Syekh Albani, dan dia menggambarkan dirinya sebagai seorang ahli ilmu, muhakkik, muhaddis, dan seterusnya. Namun dia adalah penyusup. Itu yang memecah dan memberikan sedikit keguncangan terhadap dakwah salafiyah di negeri ini. Berjalan fitnah demi fitnah, tidak lepas dari para penyusup. tidak lepas dari para penyusup. Namam, qattat. Maka ya ikhwata, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikianlah. Terkadang juga ada orang tidak bermaksud, tapi dia terjatuh di dalam perbuatan namimah. Maka pentingnya kita mengerti ilmu, sehingga kita juga dengan bimbingan ilmu ini meninggalkan perbuatan tersebut. Karena jangan sampai kita tidak mengerti, kita akhirnya masuk ke dalamnya. Tanpa terasa kita telah memecah hubungan dua orang yang saling bersaudara karena Allah. Dengan perbuatan apa? Perbuatan namimah. Atau bahkan memecah hubungan para duat dengan perbuatan namimah. Dan betapa banyaknya ini terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Di negeri-negeri yang notabene di situ tumbuh berkembang dakwah salafiyah. Betapa banyaknya ini terjadi. Naam. Tentunya dengan berbagai alasan, dengan berbagai dalih dari si pelaku. Dari mulai tidak tahu sampai menyengaja. Karena itulah sebagai bentuk nasihat kepada kita, belajarlah dengan sebenar-benarnya agama Allah, takutlah kepada Allah. Jangan sampai kita merusak dakwah salafiyah, atau memang keinginan kita merusak dakwah salafiyah. Wal'iyadzu billah. Kerusakan itu pertama kali bukan di pusat dakwah itu sendiri atau di tempat yang diketahui kuat dakwah tersebut, tetapi kerusakan itu dimulai dari tempat yang mungkin tidak dianggap. Tetapi dari tempat yang tidak dianggap ini menyebar dan membesar, sehingga membawa, menjatuhkan korban-korban yang banyak akibat perbuatan namimah. Wallahu a'lam bissawab. Dan karena itu pula, tentunya kita, siapa saja kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, baik itu dai ataupun penuntut ilmu atau siapa saja, hati-hati dari siapa yang melakukan namam. Kita terbawa dengan namam, hati-hati. Kita akan merusak tatanan yang indah, apa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dan tentunya sebagaimana para ulama kita, untuk selalu menjaga sum'ah dakwah, untuk selalu menjaga kehormatan dakwah. Ketika disampaikan tentang seorang, ketika disampaikan perkataan tentang seorang, maka tidak sepantasnya perkataan itu tentunya dipegang mentah-mentah, tetapi kepada siapa yang menukilkan, hendaknya disuruh untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian dengan apa yang dibawa, diberikan ihtimalat, kemungkinan dan kemungkinan, sampai engkau mendapatkan jalan yang paling lapang untuk saudaramu. Jalan yang paling lapang untuk saudaramu. Inilah yang dilakukan oleh para ulama. dalam menjaga mulianya dan baiknya dakwah tersebut. Karena kalau langsung ditelan, langsung diterima, tidak ada ihtimal, tidak ada pemberian kemungkinan-kemungkinan kepada apa yang datang dari saudara atau khabar tersebut, maka demikianlah kerusakan pun muncul, terjadi. Betapa banyak kehormatan para dai dijatuhkan, dijatuhkan kehormatannya para ulama. Dalam hal ini yang pertama para ulama, para duat dijatuhkan kehormatannya, wallahul musta'an, karena perbuatan kita menerima mentah-mentah namimah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Betapa banyak hubungan dua orang yang saling cinta mencintai tadinya dirusak, dirobek tanpa dirasa dengan siapa yang menerima namimah. Bahkan dengan orang yang dia tidak kenal, dengan orang yang dia tidak tahu kadar amanah, agama, keilmuan, ketakwaannya, dia tidak tahu, tapi dia menerima semata-mata. Inilah tentunya perbuatan zalim kepada saudaranya, menerima kabar dengan orang yang dia tidak kenali, dia tidak ketahui keadaannya, atau mungkin dia kenal tapi tidak sekenal dengan saudaranya yang dibicarakan di hadapannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu, jagalah lisan kita, jagalah kehormatan kita, jagalah agama kita. Kalau kita jaga lisan kita, kehormatan kita, agama kita, kita akan bisa menjaga kehormatan dan agama saudara kita. Jaga. Jangan bermuda-muda melemparkan perkataan. Sungguh kalau perkataan itu sudah terlemparkan, sulit untuk kembali, sulit untuk diperbaiki. Kenapa? Karena sudah terlanjur gengsi. Untuk menarik kembali sulit. Hati-hatilah. Artinya manusia memiliki kehormatan, manusia memiliki hak-hak yang mulia untuk dijaga, tidak boleh dirobek, tidak boleh dikoyak, tidak boleh dijatuhkan. Karena itu dijaga oleh Allah, dijaga oleh agama ini. Maka hati-hatilah, waspadalah dengan lisan kita. Dengan lisan kita, betapa banyak kerusakan karena lisan. Betapa banyak kemudorotan karena lisan. Sebagaimana tadi katakan, sampai kepada dakwah kepada agama dirusak dengan lisan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jangan sok tahu, jangan sok keminter, jangan sok hebat ketika itu sudah berhadapan dengan agama, berhadapan dengan kehormatan, berhadapan dengan dakwah yang mulia. Hati-hati, ada Allah yang menghisab anda, ada Allah yang menghisab anda. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada yang mengawasi, ada yang melihat apa yang anda lakukan, apa yang anda perbuat. Allah maha adil dan Allah maha tentunya mengiqab, mengazab kepada siapa yang diinginkan dari mereka yang pantas untuk mendapatkan azab. Hati-hati. Demikianlah sekilas tentang masih dalam kajian hifdzul lisan amma la yahtaju ilaih. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Tentunya ini sebagai bentuk nasihat kepada diri saya pribadi dan kita semuanya, dengan apa yang tentunya berharga, azim, dari keterangan-keterangan yang telah kita dengarkan, yang benar itu datang dari Allah, taufik, hidayah dari Allah, yang salah tentunya itu datang dari pribadi kami, datang dari tentunya tidak luput dari bisikan syaitan. Saya bertobat, saya meminta maaf dengan apa yang tersalahkan tersebut, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semuanya, memberikan bimbingannya kepada kita semua dengan sebaik-baik bimbingan. Dia maha memberikan bimbingan dan memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.